بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Amma yatasaalun. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Alim. Tentang berita yang besar, hari berbangkit. Alladzihum fihi mukhtalifun. Yang dalam hal itu, mereka berselisih. Kalla sayalamun. Tidak, kelak mereka akan mengetahui. Thumma kalla sayalamun. Sekali lagi tidak, kelak mereka akan mengetahui. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Wal jibala awtada. Dan gunung-gunung sebagai pasak. Wa khalaqnakum azwaja. Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat. Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian. Dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh. Dan kami menjadikan pelita yang terang benerang, matahari. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا. Untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman. Dan kebun-kebun yang rindang. Sungguh, hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan. Yaitu, pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong. Dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu. Dan gunung-gunung pun dijalankan, sehingga menjadi Fata Morgana. Sungguh, neraka Jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka. Menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama. La mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman. Illa hamiman wa wassaqa. Selain air yang mendidih dan nanah. Jazaa'an wifaqa. Sebagai pembalasan yang setimpal. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. Dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab, buku catatan amal manusia. فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. Maka karena itu rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab. إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا. Sungguh, orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan. حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا. Yaitu kebun-kebun dan buah anggur. وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا. Dan gadis-gadis montok yang sebaya. وَكَأْسًا دِهَاقًا. Dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta. جَزَاءً مِّن رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا. Sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu. رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا. Tuhan yang memelihara langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan dia. يَوْمَ يَقُومُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا. Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan dia hanya mengatakan yang benar. Dzalikal yawmul haqq, faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Inna anzarnakum azaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, orang kafir, azab yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya, seandainya dahulu aku jadi tanah.